بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam pembahasan Manzuma Az-Zamzami seputar ilmu Quran atau ilmu At-Tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya adalah pada kalung pembahasan yang keempat. Rangkaian pembahasan yang keempat. Kata beliau Al-Iqdur Rabi' ma yarji'u ila al-alfaz. Rangkaian pembahasan yang keempat adalah apa yang kembali kepada al-alfaz, kepada lafaz-lafaz. Wahia sab'atu anwa'. Dan ini ada tujuh bentuk. Ada tujuh bentuk. Ada tujuh pembahasan yang beliau akan uraikan di sini. An-naw'ul awwal wath-thani al-gharibu wal-mu'arrab. Yang pertama dan kedua adalah al-gharib, kata yang asing, wal muharrab, dan kata yang diarabkan. Ya. Ini dua pembahasan dibahas di dalam ulumul Quran. Dimaklumi bahwa Al-Quran Al-Karim semuanya dengan bahasa Arab. Hanya saja sebagian kalimat dari bahasa Arab itu ada yang dipakai oleh sebagian kabilah, sebagian suku, sebagian orang Arab, tidak dipakai oleh orang Arab di tempat lainnya atau jarang digunakan, sehingga kadang sebagian kalimat itu bagi yang lainnya terasa bahwa itu adalah kalimat yang asing, padahal itu adalah kalimat bahasa Arab murni, dikenal oleh orang-orang Arab, tapi tidak semuanya mengetahuinya. Iya. Maka di sini penulis rahimahullah membawakan pembahasan tentang ini. Kata beliau, yurja'u lin-naqli ladal gharibi ma ja'a kal mishkati fit ta'ribi. Kata beliau, ketika ada kalimat yang gharib, maka dikembalikan hal tersebut di dalam an-naql, buku-buku yang menukil tentang lafaz-lafaz gharib itu yang ada di dalam Al-Quran. Dari buku-buku tentang gharibul Quran ditulis oleh para ulama. Iya. Di antara buku tersebut adalah buku Abu Ubaidah yang banyak dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula buku Ibnu Darid. Dan di antara yang paling masyhur adalah buku yang ditulis oleh Al-Uzaizi. Dan disebutkan beliau 15 tahun di dalam menulisnya. Demikian pula Al-Uzaizi bersama gurunya Ibn al-Ambari menulis tulisan di atas hal tersebut. Dan di antara buku yang masyhur di masa ini adalah buku Al-Mufradat karya Ar-Raghib Al-Asbahani. Setiap kata yang ada di dalam Al-Quran ingin ditahu tafsirannya, pecahannya, bagaimana penggunaannya dalam Al-Quran, di berapa tempat digunakan, itu diuraikan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani. Nah, sehingga seorang mudah untuk memahami kalimat-kalimat tersebut, Iya. Nah, ini banyak buku ya ditulis di dalam hal ini. Jadi setelah pentingnya seorang mengenal ilmu-ilmu tentang Al-Quran, sehingga kalau dia membaca Al-Quran, ada kalimat yang perlu dia perjelas, ada buku-buku yang dirujuk, dia tahu cara membahasnya kayak bagaimana. Iya. Maja'akal miskati fitta'aribi. Beliau beri contoh beberapa lafaz yang diarabkan. Apa yang datang seperti kalimat miskah di dalam pengaraban. Kalimat yang sudah diarabkan. Ya. Asalnya kalimat ajam kemudian diarabkan. Kemudian diarabkan. Nah, diberi contoh beberapa kalimat di sini seperti al-mishkah. Nah, ini ayat di dalam surah An-Nur. Masalun nurihi kamishkah. Perumpamaan cahayanya seperti mishkah. Dan mishkah adalah lentera. Ditafsirkan dalam bahasa Habasya bermakna kawah, yaitu lentera. Demikian pula awahu wasijillu thumma al-kiflu kadalika al-kistasu wahuwa al-adlu kadalika al-kistasu wahuwa al-adlu. Hanya di sukun ya, untuk ikut kofiyah. Ya, wahuwa itu dua bacaan, bisa dibaca wahuwa, bisa dibaca wahuwa. Ya, kalau di qiraat qalun itu masyhur, semua yang seperti ini modelnya dia sukun wahwa qirat qalun dari nafi'. Ya, contoh lain awah itu ayat di surah At-Taubah, inna ibrahima la awahun halim. Ya, yang juga ayat di surah Hud ya. Ini maknanya dalam bahasa Habasya disebutkan bermanal mungkin, orang yang kuat keyakinannya. Iya. Dan disebutkan juga dengan bahasa lain bahwa dia bermana orang yang sangat penyayang. Kemudian wasijillu. Wasijillu ini di surah Al-Anbiya. Katayi sijil lilil kutub. Iya. Dan sijil bermana seorang lelaki. Kemudian al-kiflu. Ini di surah Al-Hadid. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Demikian pula di surah Nisa, wa man yashfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Iya. Kifl itu bagian suatu yang dilipat gandakan untuknya, tapi hanya sebagian sudah terpecah. Itu kifl namanya. Dia mendapatkan bagiannya. Kadzalika al-qistasu. Demikian pula al-qistas. Apa al-qistas? Ditafsirkan wahwal adlu, yang bermakna keadilan. Ya, dan itu dikatakan bahasa Romawi. Nah, kata penulis rahimahullah dalam kelanjutan bait syairnya, wahadihi wa nahwaha qad ankara jumhuruhum bil wifqi qalu ihdara. Kalimat-kalimat yang sudah berlalu ini, mishka, awa, sijil, kifl, kistas. Kalimat-kalimat ini dan semisal dengannya itu telah diingkari oleh jumhurul ulama. diingkari oleh kebanyakan ulama bahwa dia adalah kalimat yang diarabkan. Mereka katakan bahwa itu kalimat bukan diarabkan, kalimat Arabi. Kalimat yang memang bahasa Arab. Iya, dan ini pendapat jumhurul ulama. Adanya bahasa lain yang semakna, yang menguraikan makna kalimat itu dan maknanya sama, tidak menunjukkan bahwa kalimat itu asalnya dari bahasa lain. Tapi kadang sebagian bahasa sepakat dalam makna, ya, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Baik. Nah, ini yang disebutkan oleh pendapat jumhur, pendapat kebanyakan. Jadi mereka mengingkari. Bil wifqi qalu. Dan mereka katakan itu adalah tawafuq. Terjadi ya, kesepakatan, terjadi kesamaan antara dua bahasa ini tanpa ada pengadaan atau perjanjian sebelumnya. Ya. Misalnya tadi di bahasa Habasya maknanya seperti itu, di bahasa Arab maknanya sama. Penggunaannya maknanya sama. Tapi bukan artinya itu dari bahasa Habasya. Mungkin saja terjadi kesepakatan tanpa ada suatu hal yang mendahului antara keduanya, tanpa mereka berkumpul bersama atau membuat perjanjian bersepakat. Dan ini adalah hal yang wajar, biasa. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Iya. Termasuk Imam Syafi'i, Ibnu Jarir, Abu Ubaidah, Ibnu Faris menguatkan ini. Ya, dan Imam Syafi'i sangat keras membantah orang yang mengatakan adanya kata yang diarabkan dalam Al-Qur'an. Iya, adapun mereka seperti yang disebut oleh penulis ini yang mengatakan ada, ya, mereka katakan bahwa Al-Qur'an dengan bahasa Arab, adanya sedikit kalimat ajam yang diarabkan tidak mengeluarkan Al-Qur'an itu dari keadaannya sebagai bahasa Arab. Iya. Dan sebagian ulama mengkompromikan seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dikatakan dua-duanya benar. Ya, kebanyakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ada sebagian lafaz asalnya dari kalimat ajam. Tapi begitu sudah diarabkan, dia menjadi bahasa Arab sudah. Maka tidak ada lagi iskal setelahnya. Baik. Iya. Dan di akhir dari bait syair ini, qalu bil wiski qalu ihdara, hati-hati. Maksudnya hati-hati kamu berkata ada lafaz bukan Arab di dalam Al-Qur'an. Yang jelas ini tiga pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini tentang apakah ada yang diarabkan atau tidak. Iya. Dan sudah dimaklumi bahwa tiga pendapat ini hasilnya adalah sama. Semua dari Al-Quran adalah apa? Adalah bahasa Arab. Dan mana kalimat-kalimat yang digunakan semuanya jelas. Walaupun ada kalimat, sebagian kalimat, asalnya dari kata ajam, begitu dia sudah masuk ke dalam bahasa Arab, maka dia adalah kalimat Arab yang sudah dipakai. Baik. Selesai pembahasan tentang Al-Gharib wal-Mu'arrab. Kemudian an-nau' tsalits, jenis pembahasan yang ketiga, al-majaz. Tentang al-majaz. Iya. Nah. Dan di sini apa yang akan disebutkan oleh penulis tentang majaz dengan berbagai bentuknya. Beliau anggap ada majaz di dalam Al-Quran. Ini pendapat yang dijalani oleh kebanyakan ahlul kalam. Ya. orang-orang yang belajar ilmu kalam dan didukung oleh sejumlah manusia. Dan yang dikuatkan oleh muhakkikin dari para ulama bahwa tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Iya. Apa-apa yang disebutkan oleh penulis sebagai bentuk majaz di dalam contoh-contoh, itu sebenarnya bukan majaz dalam bahasa Arab. Tapi itu uslub dari asalib bahasa Arab. Uslub dari gaya bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Dan itu bukan majaz. Ibn al-Qayyim di dalam Sawaikul Mursalah itu membantah keras orang yang mengatakan ada majaz dalam Al-Quran. Bahkan dia sebutkan penyebutannya itu ada majaz dalam Al-Quran dengan bahasa tagut. Iya. Dan Syekhu Syuyukhina Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau memiliki satu risalah khusus membantah penyebutan adanya majaz di dalam Al-Quran. Iya. Jadi ini kesimpulan yang ingin saya terangkan. Al-Quran dengan lisan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin Mubin. Lisan bahasa Arab yang jelas. Ya, tidak perlu dibuka pintu majaz di dalam hal yang seperti ini. Dan baik. Tapi kita lihat ya pembahasan yang disebut oleh penulis rahimahullah. Minha ikhtisarul hadfi tarkul khabari wal fardu jam'un in yujaz an akhar. Wal fardu jam'un in yujaz an akhari. Nah. Beliau sebutkan beberapa bentuk majaz. Minha diantaranya ikhtisarul hadfi, meringkas hal yang tidak disebut, yang dibuang. Iya. Seperti ayat misalnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Ini ayat ada yang diringkas, ada yang dibuang untuk meringkas. Dan ini majaz kata mereka. Iya. Jadi takdirnya, jadi ayat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'aftara fa'iddatun min ayamin ukhar. Jadi ada kalimat fa'aftar dibuang, disebut, dimaklumi dari sisi bahasa. Jadi siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka hari-hari yang dia berbuka itu jumlahnya dia ganti di hari-hari lain. Iya. Jadi kalimat fa'aftara itu diringkas majaz kata mereka. Ini keliru ya, ini tidak disebut majaz. Dalam bahasa Arab itu uslub. Iya. Kalau sebuah jawab dari syarat atau sebuah khabar atau sebuah kalimat sudah dimaklumi, kadang mereka tidak sebutkan. Kalau sudah dimaklumi apa yang dibuang itu, yaitu uslub dalam bahasa Arab. Iya. Dan seperti juga ayat di surah Yusuf, ketika orang yang selamat dari penjara itu setelah ditakwil mimpinya oleh Yusuf dan dia menghadiri raja menceritakan mimpinya, maka dia berkata, "Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina," dan seterusnya. Maka orang ini berkata, "Saya akan memberitakan kepada kalian apa takwil mimpi itu. Maka kirimlah saya." Langsung di kelanjutan ayat, "Wahai Yusuf, ya, berikanlah fatwa kepada kami tentang mimpi ini." Nah, perhatikan bahasanya ya, "Beri fatwa kepada kami." Ini menunjukkan bahwa mentakwil mimpi itu tidak boleh seorang bicara sembarangan. Disebut sebagai fatwa karena dia sama dengan bentuk berbicara dengan ilmu. dan berbicara pada hal yang terkait dengan ilmu harus dibangun di atas pengetahuan. Tidak boleh main tebak-tebakan. Iya. Baik. Maka di sini ketika dia berkata Farsilum kirimlah saya, maka ada yang dibuang. Ya, setelah itu mereka pun mengutus orang ini dan orang ini datangi Nabi Yusuf. Setelah datang Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Yusuf, barulah dia berkata, "Wahai Yusuf, ya Yusuf, aftini, kabarkan, beri fatwa kepada aku tentang orang yang mimpi melihat 7 sapi dan seterusnya dari mimpi yang dilihat oleh raja." Nah, ini tidak disebutkannya, ini katanya majaz. Ya. Dan ini keliru ya, bukan majaz. Ini uslub dari uslub bahasa Arab. Dimaklumi. Kemudian berikutnya, dari bentuk-bentuk majaz yang disebut oleh penulis, tarkul khabar, meninggalkan khabar. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Kesabaran yang indah. Nah, ini ada yang dibuang tentunya, yaitu kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Saya akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Nah, ini dibuang, tidak disebut. Katanya penulis tidak disebut karena majaz. Nah, sekali lagi nih, bukan majaz ya, itu uslub dari gaya bahasa Arab. Iya. Kemudian berikutnya, wal fardu jam'un in yujaz an akhari. Demikian pula kata tunggal kadang dipakai untuk kata jamak. Iya. Tunggal dipakai untuk jamak kalau diinginkan untuk yang lainnya. Iya. Kalau dipergunakan secara majaz untuk orang lain. Jadi ini beberapa contoh ya, diinginkan oleh penulis. Ya. Contoh penggunaan jamak untuk mufrad. Jamak tapi digunakan untuk satu orang. Itu firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ya, dia berkata, wahai Rabbku, irji'uni. Irji'un pakai jamak, padahal Rabb cuma satu. Ya, kata mereka ini majaz. Dan ini juga clear, bukan majaz namanya ini. Uslub dari bahasa Arab, boleh. Di khitab satu orang dia lafaz jamak. Itu boleh dalam bahasa Arab. Iya. Demikian pula penggunaan kata tunggal untuk banyak orang. Ini juga diperbolehkan dalam bahasa Arab. Apalagi kalau dia pakai alif lam, apalagi kalau jenis katanya memang untuk banyak orang. Contoh seperti ayat innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Al-insan, kata tunggal. Tapi penggunanya untuk seluruh jenis manusia. Yang namanya jenis manusia, semuanya dalam kerugian. Jelas ya? Karena itu ketika diperkecualikan dengan jamak. Illa alladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dijamak orang-orang yang beriman dan beramal salih. Iya. Baik, itu contoh ya. Jamak digunakan untuk mufrad, satu orang, kata tunggal, dan kata tunggal dipakai untuk jamak. Ya, bentuk lain dari majaz disebutkan oleh penulis setelahnya, wahiduha minal musanna walladhi aqala amdiddin lahu au aksudi. Ya. Ada penggunaan berikutnya, satu digunakan untuk musanna. Iya. Jelas ya? Demikian pula untuk jamak dipakai dengan kata musanna. Dipakai dengan kata musanna. Contoh misalnya. Untuk mufrad tapi dipakai untuk musanna. Dalam Al-Quran di surat Taubah, wallahu wa rasuluhu ahakku ayyurduh. Ayyurduhu. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka membuatnya ridha. Hunya di sini, dia ridha, hanya satu. Padahal disebut Allah dan Rasulnya dua. Iya. Dan ini uslub dalam bahasa Arab ada ya, digunakan dalam Al-Quran. Demikian pula kadang digunakan dua yang diinginkan satu. Seperti ayat Al-Qiyahu fi Jahannam, lemparkan dia ke dalam neraka Jahannam. Padahal yang melemparkannya hanyalah satu. Ya, dipakai lafaz dua, Al-Qiyah. Dan kadang dua dipakai bermakna jamak. Farji'il basara karrataini. Maka kembalikan mata itu karratain, dua kali. Padahal dua kali yang dimaksudnya dua kali diiringi dengan kali yang berikutnya. Jadi berkali-kali. Kembalikan mata itu berkali-kali. Berkali-kali jamak. Tapi ini uslub ya dalam bahasa Arab. Iya. Dan kadang jamak digunakan untuk dua orang. Itu dua orang tadi untuk jamak. Sekarang sebaliknya. Jamak untuk dua orang. Iya. Jamak untuk dua orang. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya ikhwah, saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Nah, di sini saudara, ikhwah, jamak, saudara-saudara. Padahal cukup dengan dua saudara, maka ibu sudah dihajib, tidak dapat lagi sepertiga, tapi turun mendapat seperenam. Iya. Nah, ini uslub penggunaan semuanya dalam bahasa Arab. Dan ini tidak disebut majaz. Ini disebut apa? Uslub bahasa Arab. Kemudian berikutnya, walladhi aqala an diddin lahu. Ini penggunaan lainnya, penggunaan kata untuk lil akil, orang berakal, digunakan untuk selainnya, untuk tidak berakal. Iya, untuk tidak berakal. Iya. Kata beliau, au aksudi, atau kebalikannya. Ya, untuk selain akil digunakan untuk berakal. Nah, ini ada ya penggunaan-penggunaannya dalam Al-Quran. Contoh yang pertama. Iya. Penggunaan untuk orang yang berakal, tapi dia keliru akil. Seperti ketika disebutkan langit dan bumi di dalam Al-Quran, qalata di surah, apa namanya, Fussilat, qalata ataina ta'iin. Langit dan bumi berkata, kami datang dalam keadaan taat. Iya. Nah, di sini penggunaan akil, orang yang, penggunaan tidak berakal untuk orang yang berakal, yang berbicara yang berakal. Langit dan bumi tidak berakal, kemudian berbicara. Nah, ini kata mereka majaz, dan ini keliru ya. Nah, itu keliru, itu uslub di dalam bahasa yang orang Indonesia saja pakai untuk hal itu. Ya. Nah, bintang bertanya kepadaku. Ya. Misalnya di dalam bahasa, apa namanya, puisi-puisi ya yang biasa dipakai. Maka katakan kepada bintang itu. Jadi masuk di dalam pembicaraan itu uslub dalam bahasa. Dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Selain daripada itu, langit, bumi, bebatuan, itu pandangan bahwa dia tidak berakal, itu memang ukuran untuk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa segala yang di langit wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada suatu pun kecuali mereka bertasbih memuji Allah. Tapi kalian tidak paham tasbihnya. Kalian tidak memahaminya. Ya, maka membuka pintu majaz dalam hal yang seperti ini, akan banyak masalah-masalah akidah nanti, banyak hal-hal yang akan diingkari. Dan itu dari sisi bahayanya. Sampai Ibn Al-Qayyim sangat keras sekali di dalam menentang orang yang mengatakan ada majaz di dalam apa? Al-Quran. Baik. Dan kisah mimpi Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Saya melihat 11 bintang, saya melihat langit dan bumi, semuanya saya lihat bersujud kepadaku. Iya. bersujud kepadaku. Ini mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. 11 bintang, saudara-saudaranya 11 orang. Langit dan bumi, ayah dan ibunya. Ya, apa matahari dan bulan. Semuanya sujud. Sujud waktu itu di syariat Nabi Yusuf. Ya, itu adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Ya. Dan di akhir dari kisah Nabi Yusuf tampak. Apa arti dari mimpi itu? Akan datang nanti suatu saat Nabi Yusuf kedudukannya lebih tinggi dari mereka semua. Kenapa ya? Lebih tinggi dari mereka semua. Nah, dengan berbagai kelembutan yang terdapat di dalamnya, saudara-saudaranya, ya, tunduk kepadanya, ayah dan ibunya mencintainya, dan sebagainya, dari mana yang dimaklumi di kisah Nabi Yusuf. Nah, di sini katanya 11 bintang, langit, matahari dan bulan sujud. Ini penggunaan untuk tidak berakal, tapi dalam bentuk berakal, sujud. Pekerjaan orang yang berakal. Dan ini mereka sebut majaz. Dan yang benarnya itu bukan majaz ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Atau sebaliknya. Ini contoh sebaliknya. Dalam penggunaan. Ya, contoh penggunaan untuk tidak berakal, tapi digunakan untuk yang berakal. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Iya. Hanya kepada Allah sujud siapa yang di langit dan di bumi. Nah, ini asalnya apa yang di langit dan di bumi, ma itu penggunanya untuk ghairu akil. Tapi yang di langit dan di bumi masuk juga di dalamnya malaikat, masuk juga di dalamnya jin dan manusia. Jin dan manusia. Nah, ini dari sisi bahasa Arab, uslub dalam bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab boleh saja kalau digabungkan semuanya ditaglib. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal, kemudian digabungkan digunakan untuk kata yang tidak berakal saja. Padahal di dalamnya ada orang yang berakal juga. Dan itu babu taglib digunakan dalam bahasa Arab. Al-Qamaran, dua bulan, padahal itu penggunaan untuk matahari dan bulan. Al-Aswadan, air putih dan kurma, digunakan untuk kurma, dua yang hitam untuk air putih dan kurma. Al-Umaran, Abu Bakar dan Umar, dikatakan Umaran, dua Umar, padahal Abu Bakar dan Umar. Ya, ditaglib, dipenggunakan untuk Umar saja, karena memang itu uslub dalam bahasa Arab, dimaklumi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya, dari bentuk majaz lainnya, yang disebut oleh penulis di sini, dia sangka majaz, sababun. Ya. Di antaranya sabab. Sababun, iltifatun at-takriru. Sababun iltifatu at-takriru ziyadatun taqdimun au ta'siru. Iya. Ada sabab. Nah. Contoh seperti di dalam banyak ayat Fir'aun disebutkan yudabbihu abna'ahu. Fir'aun ini menyembeli anak-anak Bani Israel. Sekarang yang menyembeli itu siapa? Fir'aun langsung yang menyembeli atau tentaranya? Hah? Tentaranya, anak buahnya, kan begitu? Nah, dia dikatakan langsung menyembeli sebab dia sebagai sebab perbuatan itu terjadi. Dia yang perintah. Dia menginginkan. Dan ini mereka sebut majaz. Dan ini bukan majaz. Itu uslub dalam bahasa. Ya. Baik. Sama aja di bahasa Indonesia juga seperti itu. Sifulan membangun masjid. Maksudnya membangun masjid, ya, bukan dia yang pasang batu, kemudian pasang sampai jadi. Dia yang keluarkan biaya sehingga masjid apa? Masjid jadi. Iya. Baik. Dan itu uslub ya dalam bahasa dimaklumi. Berikutnya, iltifatun. Iya, iltifat itu ya dari memalingkan. Misalnya dari kata satu, ya, apa, menjadi kata banyak. Atau dari kata khitab untuk orang yang hadir, tiba-tiba menjadi orang yang tidak hadir. Itu iltifat. Dan ini uslub dalam bahasa Arab untuk lebih menggugah perhatian orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Iya. Dan ini ada ya di dalam bahasa Arab. Dan banyak penggunaannya di dalam Al-Quran. Yang jelas ini bukan majaz. Bukan majaz. Iya. Misalnya seorang guru berkata kepada muridnya, Ya, Pak Guru menghendaki dari engkau belajar baik-baik. Maksudnya dia inginkan dirinya sendiri. Dia tidak berkata, saya menghendaki kamu belajar baik-baik. Jelas ya? Disebut, Pak Guru menghendaki kamu belajar apa? Baik-baik. Ini uslub. Ya, supaya seorang itu perhatian apa yang diucapkan. Ya, dia tangkap. Kalau saya berkata kepadanya, kamu belajar baik-baik, dia paham dari saya. Tapi kalau dia berkata, si Ustaz ingin kamu belajar baik-baik, ya ini akan mengolah apa? Perhatiannya supaya lebih menangkap. Yaitu uslub keadaan dalam berbahasa, berbicara, dimaklumi. Berikutnya takrir. Iya. Ini iltifat ada ya di dalam penggunaan Al-Quran di banyak tempat. Contoh seperti Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dialah Allah yang maha memiliki hari kebangkitan. Jadi dari penyebutan gaib, kata ketiga tiba-tiba menjadi kata kedua. Kepada engkau lah kami beribadah dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Ya. Dan ini berpindah dari uslub ini ke uslub itu. Ini lebih membawa seseorang itu untuk perhatian terhadap apa yang dia baca. Dan ini dari keindahan Al-Quranul Karim di dalam membacanya. Baik, nah ini banyak ya, banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran. Kemudian diantaranya adalah takrir, pengulangan lafaz. Diulangi. Ya, dan ini kata mereka majaz, kalau ada pengulangan. Dan ini keliru ya, bukan majaz itu. Tapi itu uslub dalam bahasa Arab. Dan adanya pengulangan, itu bentuk dari tambahan penekanan makna. Ya, seperti di surah An-Naba, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Jadi adanya pengulangan ini menekankan makna yang mendalam. Sebagaimana di surah Ar-Rahman, diulangi fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulangi berulang kali ayat ini. Sebab pada setiap ayat setelahnya itu mengingatkan bahwa apa yang diingatkan setelahnya itu bagian dari nikmat Allah. Maka nikmat apa lagi? Wahai jin dan manusia yang kalian dustakan dari nikmat Allah. Ya. Langit dan bumi dari nikmat Allah. Bintang, pepohonan, ya. Matahari dan bulan. Kemudian dua timur, dua barat. Ya. Disebutkan tentang lautan, disebutkan tentang semuanya akan sirna. Dan yang tersisa, ya, dan yang kekal hanyalah Allah. Dzul Jalali wal Ikram. Ya, kemudian seterusnya disebut bagaimana neraka, bagaimana sorga, ya, sorga dengan dua tingkatannya. Ya. Semuanya itu dari nikmat Allah. Adanya neraka, itu mengingatkan, peringatan, supaya kalian kenal. Ya. Bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah, dan bahaya bermaksiat. Ya, itu dari nikmat wajib disyukuri. Ya. Maka itu renungan-renungan tatkala diulangi, luar biasa kandungannya dalam ayat. Itu uslub dalam bahasa Arab, dimaklumi. Hal yang sangat indah, mendalam sekali, menekan, ya, ke dalam jiwa, mengobatinya dan memperbaikinya. Nah, makanya ini tidak disebut majaz yang seperti ini. Demikian pula kata penulis, ziyadatun, tambahan. Ya, perlu diketahui ya, tidak ada kata tambahan dalam Al-Quran. Kalaupun tambahan, itu hanya dari sisi ilmu nahwu saja. Tapi dia kalau ada kata tambahan, itu memberi faedah. Sebagai penguat atau sebagai suatu hal yang menekankan. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Laisa kamitslihi ka artinya semisal. Mitslihi semisal juga. Tidak ada yang semisal dengannya. Kan begitu kalau diartikan bebas. Maka mereka katakan semisal yang pertama tambahan. Ya, yang itu majaz katanya tambahannya. Dan ini keliru ya, yang benarnya bahwa itu adalah uslub dalam bahasa Arab menekankan bahwa sama sekali tidak ada yang semisal dengannya. Itu penekanan. Dan itu uslub di dalam bahasa Arab. Baik. Demikian pula takdim atau ta'khir. Ada yang dikedepankan dan ada yang dimajukan. Iya. Nah, Seperti di ayat misalnya fadhahikat wa basyarnaha bi Ishaq, maka dia tertawa lalu kami beri kabar gembira dengan Ishaq. Itu disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di sini ada takdim dan takhir. Diberi kabar gembira dulu, baru dia tertawa. Iya. Di kabar gembira, baru dia tertawa. Nah ini tidak dikatakan majaz yang seperti ini. Tapi ini dikatakan uslub dari asalib bahasa Arab. Jadi selesai sudah ya penyebutan beberapa bentuk majaz yang disebut oleh penulis sebagai majaz. Dan yang benarnya bahwa semua itu bukan bentuk dari majaz. Itu bentuk dari apa? Dari hakikat, bentuk dari uslub Al-Quran. Dan keyakinan pokok hadis sunnah dalam hal ini bahwa tidak ada majaz di mana? Di dalam Al-Quran. Itu yang benar ya. Baik. Pembahasan berikutnya, an-naw'ur rabi' al-mushtarak. Ya, al-mushtarak di sini yang diinginkan adalah al-mushtarak al-lafzi. Yang mushtarak dari sisi lafaz. Sebab ishtirak, kesamaan, adanya kesesuaian, itu kadang secara lafaz dan kadang secara apa? Secara makna. Dan penulis di sini menginginkan kesamaan secara lafaz. Ada beberapa lafaz kalimat. Iya. Beberapa lafaz itu memiliki kesamaan, bersyarikat di dalam peletakan dan maknanya. Bersyarikat. Diberi oleh penulis di sini satu bait syair. Contoh-contohnya, Qur'un, yang pertama Qur'un. Ya, saya baca lengkap dulu ya. Qur'un wa wailun niddun wal maula jara tawwabun al ghayyu mudari'un wara. Ya. Pertama Qur'un. Nah, Qur'un digunakan ya di surah Al-Baqarah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan yang ditalak mereka menunggu dirinya 3 quru'. Quru' ini bersyarikat. Lafaz ini iya, bersyarikat. Digunakan untuk makna haid dan digunakan untuk makna suci. Dia bersyarikat. Ini quru'. Demikian pula wailun. Berikutnya kata wailun. Wailun bisa bermakna kalimat hardikan, celaan. Bermakna adab. Dan wailun bisa bermakna lembah di dalam neraka. Ya, sebagaimana dalam hadith ya. Tapi hadithnya lumah. Namun ini kalimat-kalimat disebutkan makna beraneka ragam. Ya. Jadi bisa kalimat hardikan, celaan yang keras, dan bisa bermakna siksaan, dan ada juga mengartikan dia adalah lembah di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, niddun. Niddun ini kata mustarak, bisa digunakan untuk bermakna semisal, ya, dan bisa bermakna lawan. Bisa bermakna apa? Lawan. Nah, demikian pula kata al-maula. Al-maula bisa digunakan untuk makna tuan dan bisa digunakan untuk makna budak. Iya. Jara. Maksudnya ini jara pada apa yang telah berlalu ini masuk di dalamnya, berjalan padanya. Jara berjalan padanya penggunaan nama mustarak. Demikian pula tawabun. Contoh yang kelima, tawabun. Tawabun boleh digunakan untuk orang yang telah bertobat dan boleh digunakan untuk orang yang siap untuk bertobat. Siap menerima untuk bertobat. Al-ghayyu ini juga mustarak. Al-ghayyi, al-ghayyi itu bisa bermakna lawan dari petunjuk. Ya, kalau dia mengenal ilmu dan menyimpang dari ilmu itu disebut ghayy. Kalau dia mengenal ilmu dan mengamalkannya itu disebut ala rusyd, di atas petunjuk. Jelas ya, itu mana pertama. Dari menyebut bahwa ghai itu adalah neraka, adalah neraka atau salah satu lembah di dalam neraka. Nah, demikian pula mudari'un. Fi'il mudari' itu punya dua makna. Kadang digunakan untuk apa yang sedang terjadi, dan kadang digunakan untuk apa yang akan datang. Itu mudari'. Demikian pula wara'. Wara'un ya, pakai hamzah di situ cuma tidak disebut karena apa namanya, kofianya. Selain daripada itu memang ada bahasa. Wara'un, wara' sama. Ya. Nah. Dan ini wara' bisa digunakan untuk di depan, bisa digunakan untuk di belakang. Walaupun asal penggunaannya untuk apa? Di belakang. Seperti penggunaan untuk di depan, seperti dalam ayat di surah Al-Kahfi sudah berlalu kita singgung. Wa kana wara'ahum malikun. Di belakang mereka ada apa? Seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang mengambil perahu dengan paksa. Raja itu ada di depannya, bukan di belakangnya. Ada di mana? Di depan. Ya. Jadi ini dari bentuk di ulumul Quran. Ada lafaz-lafaz yang musytarak. Terkandung di dalamnya makna. Multi makna di dalamnya. Bahkan kadang multi makna itu ya, dari kata yang bertentangan. Semisal dan lawan. Haid dan suci. Tuan dan budak. Ini kan kebalikannya. Tapi dia untuk satu kata. Ya, sama dengan al-bay. Al-bay itu bisa dipakai untuk menjual, bisa dipakai untuk membeli. Dan ini banyak lagi kata yang seperti ini. Iya. Apa gunanya memahami yang seperti ini? Jawabannya penting sekali ya, untuk mendetailkan makna. Untuk mendetailkan apa? Makna. Jadi jangan sampai seorang hanya kenal satu makna, dan dia tidak tahu bahwa ada makna-makna yang lain pada kalimat itu. Ini dari pembahasan di ulumul Quran, penting di dalam menafsirkan. Pembahasan berikutnya, al-khamis al-mutaradif. Yang kelima tentang mutaradif. Dua lafad atau lebih, tapi maknanya sama. Ini kebalikannya ya. Kebalikan sebelumnya. Wa min dhaka ma qad ja'aka al-insani wa basharin fi muhkamil Qur'an. Contohnya, dari contoh mutaradif, min dhaka ma qad ja'a, apa yang datang, penyebutannya dalam Al-Quran, seperti al-insan dan bashar. Dua ya. Insan, bashar sama artinya. Manusia. Ya. Manusia kalau di bahasa. Ya. Didefinisikan manusia adalah makhluk yang berbicara. Nah. Dikatakan insan karena dia sering lupa. Dan dikatakan bashar sebab dia kelihatan kulitnya. Makanya disebut bashar. Jelas ya? Nah, itu sifat untuk manusia. Maka insan dan bashar dua kalimat. Tapi dua kalimat ini mutaradif. Ya, sama maknanya. Sama maknanya. Baik. Contoh lain. Wal bahru wal yammi kadal adabu. Rijisun wa rijisun. Rijisun wa rijisun. Ja'a ya awwabu. Seperti al-bahar dan yam. Ini dua ya. Al-bahar dan al-yam. Ini dua kalimat digunakan untuk laut. Digunakan untuk apa? Laut. Iya. Karena itu di kisah Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan. Kisahnya di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di sebagian tempat dipakai kata yam. Dan di sebagian tempat dipakai kata al-bahar. Karena memang maknanya apa? Maknanya sama. Iya. Baik. Maknanya sama. Demikian pula adab. Adab dengan kalimat rijisun dan rijizun. Ini semuanya sama. Bermakna adab. Iya. Ja'a ya awwabu. Demikianlah datang contoh-contoh itu. Wahai awwab. Wahai orang yang banyak kembali, banyak bertobat. Ya. Ini dia khitab orang yang membaca mamrumah ini. Kamu wahai awwab. Orang yang banyak kembali, banyak bertobat. Sebab orang yang menuntut ilmu itu tidak boleh memandang dirinya sempurna. Dan memandang dirinya selalu lebih, tidak ada salahnya. Maka dia selalu ingin memperbaiki dirinya. Kalau dia tahu dirinya salah, keliru, gampang untuk dia memperbaikinya, rujuk dan bertobat. Nah, itu bahasa yang dipakai di sini oleh penulis, beliau ingatkan. Rahimahullahu ta'ala. Selesai pembahasan tentang apa? Al-Mutaradif. Pembahasan berikutnya, An-Na'us Sadis Al-Isti'arah. Ya. Al-Isti'arah, dan ini setelahnya adalah At-Tashbih. Setelahnya adalah At-Tashbih. Ya, sebenarnya Isti'arah ini bab dari Tashbih ya. Kalau ingin didahulukan, sebenarnya didahulukan Tashbih, kemudian Isti'arah. Iya. Tapi tidak ada masalah, kita baca apa yang disebut oleh penulis. Iya. Apa itu istiarah? Nah. Kata beliau wahiya tashbihun bila adati. Wadaka kal mauti wa kal hayati. Istiarah itu adalah tashbih, penyerupaan, tapi tanpa ada kata apa, alat yang mengandung makna penyerupaan. Kalau ada kata alatnya, ya itu jelas ya sebagai tashbih. Misalnya kata alat ya, seperti, kamu seperti singa. Itu kan tashbih ya, pakai kata seperti. Itu kata alat yang untuk menyerupakan. Atau seperti kata bagaikan. Ya. Bagaikan. Misalnya. Jelas ya? Ini kata-kata yang membahasakan untuk tashbih, penyerupaan. Nah, tapi kalau istiarah dia langsung. Tidak ada kata alat yang dipakai untuk menyerupakan. Langsung. Nah, ini isti'arah namanya. Ya, contohnya apa? Seperti wadaka kal mauti wal hayati, seperti mati dan hidup. Ya. Mati dan hidup. Dalam konteks apa di isti'arah? Di isti'arah kayak gimana? Diterangkan di bait berikutnya. Bi muhtadin wa diddihi kamithli hadaini ma jaa kasal khillaili. Seperti mati dan hidup digunakan untuk orang yang mendapat hidayah dan orang yang sesat. Iya. Jelas ya? Digunakan untuk mati dan hidup. Tapi ini penggunaan untuk orang yang di atas hidayah dan orang yang apa? Sesat. Jadi orang yang di atas hidayah dikatakan kamu orang yang hidup. Orang yang sesat dikatakan kamu orang mati. Langsung begitu. Ini tashbih, penyerupaan. Orang yang mendapat hidayah diserupakan dengan orang yang hidup. Orang yang mati diserupakan dengan orang yang apa? Orang yang sesat diserupakan dengan orang yang mati. Ini penyerupaan langsung. Tanpa ada alat yang mengantar kepada penyerupaan. Ini disebut isti'arah. Iya. Dalam istilah balaghahnya. Jelas ya? Contohnya di dalam ayat. Ya, penulis di sini memberi contoh dan itu diambil dari ayat awaman kana maitan fahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia itu mayat, mati, kemudian kami hidupkan dia? Ya, bagaimana diserupakan orang yang tidak kenal petunjuk, tidak kenal ilmu, tidak mengerti iman, diserupakan dengan orang yang mati. Ya. Setelah dia dapat ilmu, Dia kenal Islam, dia kenal iman, dia dihidupkan oleh Allah. Barulah dia dianggap hidup. Iya. Ini uslub dalam bahasa luar biasa ya, menekankan makna. Baik. Kata beliau rahimahullah, tarif lihada ini dan contoh tashbih yang semisal dengan dua ini, maja'a kasalkhil layli, apa yang datang seperti salkhil layli, ya, penghapusan malam. Itu ayat di surah Yasin ya, wa ayatul lahumul layru naslakhu minhu an-nahar. Iya. Nah. Baik. Jadi pakai kata salah. Nah, itu asal penggunaannya pada kambing ya. Ya. Ketika kambing itu kulitnya dibersihkan sehingga tampak apa yang di belakangnya. Nah, jadi malam itu ketika berganti dengan siang seperti itu. Tiba-tiba hilang, berganti dengan siang. Ya, jadi ini bentuk dari isti'arah. Iya. Ini dua contoh ya disebut oleh penulis di sini. Yang jelas makna isti'arah dia mentasybih, menyerupakan tapi tanpa alat. Langsung. Iya. Dia berkata seperti itu. Baik. Nah ini pembahasannya di ilmu balaghah, khususnya di pembahasan bayan. Di pembahasan ilmu bayan. Selesai sudah ya. Pembahasan isti'arah. Kemudian yang ketujuh, at-tashbih. Pembahasan tentang tashbih. An-naw'u as-sabi'. Kata beliau, wa ma'ala ishtirakin. وما على اشتراك امر دل مع غيره التشبيه حيث حل. Iya. Ini bentuk tasybih. Dan tasybih di dalam bahasa Arab ini dari bentuk balaghah yang paling indah dan paling tinggi. Iya. Jadi didefinisikan oleh penulis bahwa tasybih adalah ya, ma ala ishtiraki amrin dalla, pakai alif di situ lil itlaq, tambahannya untuk mengikuti qafiyah, apa yang menunjukkan bersyirikatnya sebuah perkara, ma ghairihi, bersama dengan selainnya. Maka itulah yang disebut dengan tasybih. Jadi suatu pembicaraan yang menunjukkan sebuah perkara itu sama dengan yang lainnya di dalam makna, itulah tasybih, penyerupaan. Ya. Haitsu halla, dimanapun keadaannya, kalau ada tasybih seperti itu, penyerupaan, itulah yang disebut tasybih, penyerupaan. Nah, karena itu di ilmu balaghah disebut bahwa tasybih itu dibangun di atas 4 rukun. Iya. Dibangun di atas 4 rukun tasybih itu. Rukun yang pertama dalam tasybih harus ada al-musyabbah. Iya. Atau al-musyabbah bihi, yang diserupakan. Kemudian ada yang kedua al-musyabbih, yang menyerupai. Jadi ada dua, satu menyerupai dan satu yang diserupakan. Itu dua, rukun kedua. Rukun yang ketiga, harus ada sisi kesamaan antara keduanya. Al-wajh, wajhut tashbih, sama. Rukun yang ketiga, yang keempat dalam tashbih, harus ada kata alat yang menghubungkan penyerupaan. Ya, seperti, bagaimana, bagaikan, seperti, seakan-akan, dan semisal dengannya. Jelas ya? Karena itu penulis di sini membawakan syarat. Wa syartu ha kunat tiranuhu ma أداته وهو كثير وقع. يا شرط تسبيح adalah kalimat itu disertai, disertakan dengan alatnya. Dan itu banyak terjadi. Contohnya banyak sekali. Nah, iya. Kalau dalam bahasa Arab dengan kaf. Kaf. Atau misil. Misil atau mathalu. Tiga sudah. Atau wa ka'anna, ka'anna. Iya. Wa nahwaha, dan semisal dengannya. Nah, semisal dengannya. Dan ini di dalam bahasa Arab banyak sekali. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Buatlah perumpamaan untuk mereka. Bagaimana perumpamaan kehidupan dunia itu? Seperti air yang turun dari langit. Iya. Ini tasbih ya, kehidupan dunia diperumpamakan dengan apa? Air turun dari langit. Nah, dan ini uslub disambung dengan kalimat masalu, perumpamaan. Dengan kalimat perumpamaan. Iya. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب. Perumpamaan dia adalah seperti anjing. Ini orang yang dapat petunjuk, dapat hidayah, lalu dia berpaling dari hidayah, maka diikuti oleh syaitan. Iya, maka diperumpamakan seperti apa? Seperti anjing, waliyadu billah. Demikian pula ayat masalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathal yaba kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Perumpamaan orang yang membawa Taurat, menyandang Taurat tapi tidak diamalkan, itu bagikan keledai yang membawa apa? Buku-buku besar di atas dirinya. Keledai bisa baca buku yang dia bawa? Ya, cuma dia bawa saja, tidak diamalkan. Nah, ini perumpamaan tasbih. Dan ini banyak sekali ya dalam Al-Quran. Yang jelas tasbih empat rukun. Ya, kita sebutkan tadi. Nah, itu yang disebut dengan tasbih. Dan ini semuanya pembahasan terkait dengan lafaz. Dan itu lebih identik di pembahasan bahasa Arab. Ya, sebab memang tafsir, salah satu unsur pokok seorang mufassir, dia harus mengerti bahasa Arab. Uslub, penggunaannya, dan bagaimana? Apa? Penggunaan dari bahasa tersebut. Iya. Jelas ya? Karena itu para ulama detail sekali mengambil pendalilan-pendalilan. Makin kuat seorang dalam bahasa Arab, makin detail dia mengeluarkan dalil-dalil. Ya. Karena itu kalau ingin lihat orang-orang yang mengistimbat dari ayat-ayat Al-Quran dengan pendetailan yang sangat detail, baca buku-buku Imam Syafi'i. Khususnya di Kitabul Umm, kalau baca pendalilan-pendalilan beliau itu luar biasa. Imam Syafi'i menghubungkan ayat-ayat dari sisi bahasa. Karena beliau sangat fasih di dalam apa? Bahasa Arab. Dan itu keistimewaan Imam Syafi'i. Iya, keistimewaan Imam Syafi'i. Rahimahullah. Baik, selesai sudah rangkaian pembahasan yang keempat. Al-Iqdu Ar-Rabi. Berikutnya Al-Iqdu Al-Khamis. Rangkaian pembahasan yang kelima. Iya. Ma yarji'u ila mabahithil ma'ani al-mata'alliqa bil ahkam. Adalah apa yang kembali ke pembahasan makna-makna yang terikat dengan hukum-hukum, terkait dengan hukum-hukum. Iya. Kalau yang pertama tadi makna dari sisi lafaz. Tapi kalau yang kelima ini, di pembahasan yang kelima ini pembahasan terkait dengan makna yang dipetik darinya hukum-hukum. Iya, dan ini dari pembahasan penting. Ya, dan pembahasan yang disebut oleh penulis di sini ini banyak terkait dengan pembahasan usul fikih. Banyak terkait dengan pembahasan apa? Usul fikih. Sebab salah satu pokok pembahasan usul fikih adalah metode di dalam berdalilkan. Dan di sini penulis membawa bagaimana seorang memetik petikan-petikan hukum, dia berdalil dari ayat-ayat itu. Iya. Baik. Nah, ini dalam ilmu tafsir ada buku-buku yang ditulis Ahkamul Quran, seputar Ahkamul Quran, hukum-hukum tentang Al-Quran. Ya, silahkan kalau ingin mendalami ini, baca buku-buku tentang Ahkamul Quran, akan terlihat kan bagaimana kedetailan para ulama mengeluarkan dalil-dalil dari ayat-ayat. Ya, khususnya buku Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Memang tebal sekali ya, buku Al-Qurtubi itu. Ya, luas pembahasannya. Kalau ingin ringkas, lebih mudah baca buku Ibn al-Arabi. Ya, tentang Ahkamul Quran. Maka di situ ada ringkasan yang bagus. Uraian-uraian yang mendetail sekali dari Ibn al-Arabi. Bagaimana beliau memaparkan kandungan-kandungan hukum, makna yang terkandung dengan ayat. Di sini penulis menyinggung 14 pembahasan. Yang pertama, al-am al-baki ala umumihi. Umum yang tetap di atas keumumannya. Iya. Al-am, lafaz umum itu adalah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batasan, itu umum namanya. Iya. Kalau dibilang ini seruan umum, maka itu berlaku untuk dua orang atau lebih, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Dan umum ini terbagi tiga. Am terbagi berapa? Terbagi tiga. Am yang pertama, ini yang disebut oleh penulis. Al-am al-baki ala umumihi. Umum yang tetap di atas keumumannya. Am yang disebut dengan nama am mutlak. Dan yang kedua ada namanya al-am al-makhsus. Umum, tapi kandungannya sudah terkhususkan. Dan yang ketiga ada am alladhi urida bihi al-khusus. Dia umum memang katanya, tapi yang dimaksudkan padanya adalah hal yang khusus. Ini tiga perkara. Oleh penulis diuraikan tiga-tiganya. Beliau mulai dari yang pertama dulu. Al-awwal al-am al-baki ala umumihi. Adalah umum yang tetap di atas keumumannya. Kata beliau, wa'azza illa qawlahu wallahu bikulli syai'in ay alimun dahu. Iya. Wa'azza illa qawlahu wallahu. Jadi perbaiki harakatnya. Wallahu. Satu domba saja, bukan domba tain. Jadi kata beliau, wa'azza. Am yang tetap di atas keumumannya atau am mutlak ini, itu sedikit diketemukan. Azza itu bermakna qalil, jarang, nadir, jarang diketemukan. Kecuali dua ayat saja beliau sebutkan. Ya, subhanallah ya. As-Suyuti, dan ini penulis mengambil dari As-Suyuti ya, sebagaimana yang telah dimaklumi di pendahuluan. Jadi hanya disebut dua saja yang berada di atas keumuman. Yang pertama adalah ayat wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini umum di atas keumumannya. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Iya. Tidak ada batasannya. Nah. Yang kedua, wa qawlahu khalaqakum min nafsin wahidatin fakhudhu duna labsi. Yang kedua adalah firman Allah, Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ya. Sebab ini tidak ada kekhususannya. Semua manusia dicipta dari Adam. Ya. Dicipta dari Adam. Adakah yang terkecuali? Tidak ada yang terkecuali. Nah. Sebab manusia lahir tanpa ayah dan ibu cuma satu, yaitu Nabi Adam saja. Iya. Hanya Nabi Adam saja. Hawa dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Selain daripada itu dicipta dari ayah dan ibu. Dan ada sebagian manusia yang lahir dari ibu tanpa ayah. Tapi semuanya kembali kepada satu manusia, itu kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nah, jadi ini umum, tidak ada perkecualiannya. Umum tetap di atas keumumannya. Ya, jadi Suyuti hanya menyebut dua di sini. Dan ini dikritik oleh para ulama. Ya, dikritik ya. Ya, bahkan Suyuti sendiri menukil dalam Al-Itqan beberapa ayat yang lain yang keumumannya tidak dikhususkan. Seperti firman Allah, Inna Allah la yadlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah tidak pernah mendzalimi manusia sedikit pun. Ya, kira-kira ada yang berani berkata, ada yang diperkecualikan? Ada sesuatu yang Allah mendzalimi manusia? Sebab kalau dia perkecualikan, berarti ada sesuatu yang Allah mendzalimi apa? Manusia. Dan ini tidak mungkin ya. Jadi ini ayat di atas keumumannya. Ya. Demikian pula ayat, wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Dan demikian pula ayat, Allahul ladzi khalaqal arda qarara. Allah lah yang mencipta bumi itu sebagai qarara, tempat menetap. Ini di atas keumumannya. Jadi ayat-ayat sebenarnya banyak. Ya. Membatasi dua saja, nah ini masalah ya. Ini masalah. Baik. Jadi selesai sudah ya, contoh umum yang tetap di atas keumumannya. Bentuk kedua dan ketiga, al-am al-makhsus wal-am al-lari urida bihil khusus. Ada am jenis yang kedua, yaitu umum, tapi sudah dikhususkan. Ya. Dan yang ketiga, dia umum, tapi sebenarnya yang dikehendaki padanya hal yang khusus. Ini dua hal berbeda ya. Dan akan jelas dengan contoh. Baik, kita perhatikan ya, ada dua di sini. Umum yang sudah dikhususkan, dan yang kedua umum yang diinginkan padanya hal yang khusus. Kata beliau, wa awwalun sya'a liman aqasa wa tsani nahwu yahsuduna an-nasa. Wa awwalun, yang pertama, maksudnya yang pertama, apa yang pertama? Am al-makhsus. Yang pertama dari pembahasan di sini, yaitu am yang makhsus. Iya. Sya'a, itu banyak penggunanya. Liman aqasa, bagi siapa yang mencari, melacaknya. Iya. Umum, tapi yang diinginkan khusus. Saya beri contoh. Seperti ayat dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wal mutallaqat, perhatikan. Perempuan-perempuan yang ditalak, pakai alif lam. Perempuan-perempuan yang ditalak, mereka menunggu untuk kehalalannya 3 kali quru. Iya, 3 quru. 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu dua mana ya, dua penafsiran kita akan terangkan nanti. Baik. Apakah semua perempuan yang ditalak seperti ini? Perempuan hamil yang ditalak begitu juga? Hah? Anak kecil yang belum haid begitu juga? Menunggu 3 kali haid? Bagaimana caranya menunggu 3 kali haid? Dia belum haid. Perempuan yang dihamil, dia tidak hamil. Tapi kata di dalam ayat umum, perempuan yang ditalak. Nah, ini berarti dia kata umum, tapi yang diinginkan khusus. Maksudnya perempuan yang ditalak, yang dia ditalak tidak dalam keadaan hamil dan masih bisa haid. Jelas ya? Ada pun perempuan yang hamil, ada hukumnya sendiri. Kalau perempuan hamil ditalak, iddahnya dia lepas kalau melahirkan. Ya. Ada pun perempuan tua yang sudah tidak haid lagi, iddahnya dengan 3 bulan. Dengan pula anak kecil yang belum haid, iddahnya 3 bulan. Bukan dengan 3 kali quru. Ya. Maka mutallaqat di sini umum, tapi yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah khusus. Yang diinginkan adalah khusus. Contoh untuk yang kedua, kata penulis, wasani nahwu yahsuduna an-nasa. Asani yang kedua. Yang kedua yang mana ini? Am yang mana? Am alladhi urida bihil khusus. Umum yang diinginkan dengannya khusus. Ya. Apakah mereka hasad kepada manusia? Ya. Ini ayat di surah An-Nisa ya. Am yahsuduna an-nasa ala ma ta'humullah. Apakah mereka hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka? Siapa manusia yang dihasad ini? Siapa manusia yang dihasad ini? Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihasadi oleh ahlul kitab. Ya. Jadi di sini manusia lafadznya lafadz apa? Umum. Tapi yang diinginkan khusus yaitu yang diinginkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak contoh ya. Nah, seperti dalam Al-Qur'an alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang manusia berkata kepadanya, sungguhnya manusia sudah berkumpul. Ini manusia, manusia. Umum semua. Tapi tidak mungkin ya. Di lafaz umum. Ini pasti makna khusus. Orang-orang yang dikatakan oleh manusia. Manusia yang diinginkan di sini. Yang menakut-nakuti kaum mukminin itu Nu'aym bin Mas'ud al-Asja'i. Iya. Dia berkata. Bahwa sungguhnya manusia sudah bersepakat untuk kalian. Maksudnya manusia adalah Abu Sufyan. Bersama apa pasukannya dan persekongkolannya dengan kaum musyrikin lain dan orang-orang ahlul kitab menyerang Nabi. Jadi khusus. Makanya ini lafaz umum nas manusia, tapi yang diinginkan adalah orang-orang khusus. Baik, dengan contoh tampak ya perbedaannya. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa awwalun haqiqatun wasari majazun wasani majazun al-farq liman yuani qarinatu tsani tura aqliyah wa awwalun qat'an tura lafdhiyah wa tsani jaza an yurad al-wahidu fihi wa awwalun li hadha faqidu. Nah, sekarang dia berikan perbedaan-perbedaan antara am makhsus dan am alladhi urida bihil khusus. Awwalun haqiqatun. Kalau am yang makhsus itu dia hakikat. Ini masuk lagi di pembahasan majaz dia. Dan yang kedua adalah majaz. Yaitu am yang urida bihil khusus yang kedua itu sifatnya majaz. Al-farqu liman yu'ani. Ada perbedaan yang zahir bagi siapa yang memperhatikan. Iya, siapa yang memperhatikan. Dan sudah kita terangkan ya, bahwa ini tidak aja majaz yang seperti ini. Semuanya dianggap adalah hal yang hakikat. Adanya perbedaan itu uslub dalam bahasa Arab. Qarinatu tsani tura aqliyah. Kalau ami alladhi urida bihil khusus, qarina ya indikasinya itu sifatnya aqliyah. Iya. Jadi kalau seorang ingin tahu ini am tapi urida bihil khusus, ya. Dia dari sisi akal enggak mungkin seperti itu. Seperti dia menghasadi semua manusia. Kan enggak mungkin dia hasad pada semua manusia. Dihasad pada orang-orang tertentu saja. Oke, itu manusia, lafaz umum, tapi yang diinginkan adalah hal yang khusus. Urida bihil khusus. Oke, itu dengan akli ya bisa tampak. Jelas ya? Wa awwalan qat'an tura lafdhiyah. Adapun yang pertama, am makhsus, itu diambil secara lafaz. Diambil secara lafaz. Ya, apakah karena ada perkecualian, ada syarat atau sifat atau ada yang semisalnya? Dari takhsis, hal-hal yang mengkhususkannya. Apakah pengkhususan takhsis secara muttasil atau secara munfasil. Dan ini pembahasan-pembahasan dimaklumi di pembahasan usul fikih. Iya. Kemudian kata beliau, wasani jaza ayyurad al-wahidu fihi wa awwalun lihada faqidu. Dan yang kedua, yaitu al-am alladhi urida bihil khusus, itu boleh diinginkan dengannya satu orang saja. Umum manusia, tapi yang diinginkan satu orang. Iya. Inna Ibrahim kana ummah. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah satu umat. Seakan-akan banyak. Padahal apa? Cuma satu orang Nabi Ibrahim. Iya. Baik. Boleh untuk satu orang. Fihi, di dalam hal ini. Tetapi, wa awwalun, tapi kalau am makhsus, itu lihada faqidu, hilang ya, Tidak mungkin dia dapat yang seperti ini. Tidak dibolehkan. Jadi kalau saya bahasakan bebas, kalau diantara perbedaan, kalau am maksus, itu tidak diinginkan dengan satu orang saja. Tapi dia umum, tapi terkhususkan. Terkhususkan tidak terlalu luas. Tapi bukan untuk satu orang. Kalau am maksus. Tapi kalau am urida bihil khusus, itu bisa untuk satu orang. Umum dan diinginkan untuk satu orang saja. Itu perbedaan lain yang disebutkan oleh penulis di sini. Perbedaan antara am al-maksus dan am urida bihi apa? Al-khusus. Jadi ini tiga jenis umum. Ya mungkin di penjelasan saya agak cepat, tapi kalau antum sudah dengarkan penjelasan, diulangi kembali dan diulangi, insya Allah akan apa? Akan melekat nanti perbedaannya. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan yang ketiga. Kedua dan ketiga. Pembahasan yang keempat. Ar-rabi ma khussa minhu bis sunnah. Apa yang dikhususkan dengan sunnah? Iya. Baik. Jadi apa yang ma khussa minhu, yaitu minhu dari Al-Quran. Al-Quran yang ditakhsis oleh sunnah. Jadi ada kandungan dari ayat Al-Quran. Masya Allah, cakupannya luas. Umum. Tapi ternyata dari keumumannya ini diperkecualikan beberapa hal. Dikhususkan beberapa hal. Yang menerangkan kekhususan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Kalau contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, ayat Al-Quran dikhususkan dengan ayat. Kalau ada pengkhususan. Iya. Tapi ini ayat Al-Quran dikhususkan oleh apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, takhsisuhu bisunnatin qad waqa'a fala tamil liqawli man qad mana'a ahaduha wa ghayruha sawa'u fabil araya khussatir riba'u. Kata beliau, pengkhususan dalil Al-Quran dengan sebuah sunnah, sebuah hadis itu telah terjadi. Pendapat ini pendapat yang benar. Sebab kejadiannya ada. Contoh-contohnya ada. Ya. Fala tamil liqawli man qad mana'ah. Maka jangan kamu condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang melarang, mengatakan tidak ada. Itu pendapat lemah. Iya. Kemudian hukum berikutnya, hadis yang mengkhususkan ayat, semua hadis, hadis ahad maupun selainnya, boleh saja, sama. Iya. Kemudian beliau beri satu contoh, wabil araya khussatir riba. Seperti hadis tentang araya mengkhususkan hukum tentang riba. Ini satu contoh ya. Hadis tentang araya mengkhususkan tentang apa? Riba. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah mengharamkan riba secara mutlak. Allah berfirman, "Wa harrama ar-riba." Dan Allah mengharamkan apa? Riba. Tidak ada rinciannya begitu diharamkan. Umum. Semua apa? Riba. Tapi ternyata di pembahasan araya, Nabi membolehkan araya. Apa itu araya? Araya itu menukar kurma kering di darat dengan kurma basah di masih di pohonnya. Itu diperbolehkan. Iya. Tapi dengan beberapa syarat diperbolehkan. Syarat yang pertama, ketika penukaran, orang yang memiliki korma kering di darat ini, dia perlu kepada korma basah, dan dia tidak punya korma lain, kecuali korma itu. Dia perlu. Kemudian yang kedua, ketika dia tukar, disyaratkan penukarannya dengan cara ditaksir. Jadi dari atas dia sudah taksir. Iya. Ini korma di atas pohon, kalau ditaksir dengan di darat, sekian taksirannya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan dia tidak punya duit. Kalau dia punya duit, dia beli pakai duit. Tidak boleh. Dia ganti dengan korma. Kemudian disyaratkan syarat yang keempat. Iya. Bahwa di dalam penukarannya itu tidak boleh lebih daripada 5 ausuk. Ya, atau sekitar itu ya. Saya agak lupa ukuran pastinya. Nah. Jadi itu beberapa syarat untuk araya. Ya. Hukum riba, kurma ditukar dengan kurma, itu harus sama. 1 kilo ditukar dengan 1 kilo. Tidak boleh dilebihkan. Kapan dia lebihkan atau dia kurangi, maka dia jatuh dalam riba. Ya, dan dimaklumi ya, kurma kering ini ditukar dengan kurma basah di atas pohon, ini dipastikan sama atau tidak? Tidak dipastikan sama. Karena itu ini hukum riba sebenarnya, masuk ke dalam riba. Tapi ini masalah diperkecualikan. Karena manusia perlu. Ya, dulu, orang-orang bekalnya, ya, seperti sekarang kan, orang nukarnya pakai duit. Kalau dulu mereka dua cara. Punya mata uang, dan bisa barter, tukar barang. Karena mereka tidak ada uang, cuma punya barang. Kurma saja yang dia punya. Ya. Ketika musim panas, dia perlu kepada kurma apa? Kurma basah. Ya. Karena itulah dari keringanan syariat dibolehkan. Dibolehkan. Jelas ya? Dan ini ayat riba dikhususkan oleh hadis Rasulullah SAW. Saya beri contoh lain supaya lebih jelas. Contoh seperti firman Allah, "Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu." Telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Semua bangkai diharamkan berdasarkan nas ayat. Semua darah diharamkan berdasarkan nas ayat. Sekarang saya ingin bertanya, bangkai ikan laut haram atau tidak? Haram atau tidak? Loh, kenapa bilang tidak? Ayat bilang haram. Semua bangkai haram. Harus punya dalil mengatakan tidak. Dalilnya apa? Ini ayat dikhususkan kandungannya oleh hadis. Ya, sebab Nabi SAW telah bersabda, "Uhillat lana maytatani wa damani." Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Iya. Haditsnya secara marfu ada pembahasan ya, tapi dia punya hukum mauquf, syah secara mauquf dan punya hukum marfu. Ya. 2 bangkai yang dihalalkan adalah belalang dan ikan. Dan 2 darah yang dihalalkan adalah kabid, hati dan jantung. Ya, limpa dan jantung. Ini 2 dihalalkan. Dia darah, tapi dihalalkan. Baik, ini nas. Jadi bangkai dan darah yang disebut dalam ayat dengan konteks umum itu dikhususkan oleh apa? Dikhususkan oleh hadis. Baik, selesai ini ya. Ayat Al-Quran yang dikhususkan oleh hadis. Pembahasan yang kelima kebalikannya. Ya, pembahasan yang kelima adalah kebalikannya. Ma khusso bihi minas sunnah. Iya. Ma khusso bihi minas sunnah. Yaitu hadith Nabi cakupannya luas tapi dikhususkan oleh apa? Oleh ayat. Ayat mengkhususkan kandungan. Membatasi kandungan. Iya. Beliau berkata, "Wa azza lam yujad siwa arba'atin ka'ayatil aswati au kaljizyati wassalawati hafidhu alaiha wal amilina dhummaha ilaiha hadithu ma ubina fi ulaha khussa wa aydan khussa ma talaha liqawlihi umirtu an uqatila ma lam yakun lima aradtu qabila wa khassatil baqiyatun nahya ani hilis salati wa zakatil ghani." Ya, Masya Allah ya. Ini 4 contoh dia sebutkan. Jadi kata beliau, tidak ada dalil sunnah Nabi itu ditakhsis, dikhususkan oleh ayat, kecuali 4 pembahasan saja, 4 ayat saja. Ini penyebutan 4 ini pembahasan dari Asyuti rahimahullah. Apa yang beliau istiqra? Apakah hanya 4 betul? Ya, ini belum tentu ya. Mungkin saja kalau orang melacak, mungkin saja lebih. Ya, jelas ya. Ada yang dapat yang lain. Tapi secara umum ini, ya, ijtihad dari As-Suyuti diterangkan oleh penulis di sini. Seperti ayat Al-Aswaf. Ayat Al-Aswaf yang diinginkan ayat di surah An-Nahl. Tentang hewan, wa min aswatiha wa ubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Ya, dari hewan-hewan ternak itu dibolehkan diambil bulu-bulunya, aubarnya, rambut-rambutnya sebagai perhiasan jadikan sebagai perhiasan. Ya. Maka sebagai permadani dihamparkan. Wa mata'an ilahin. Dan apa mata yang dipakai untuk dikurun masa. Baik. Ya, ini ayat ya, satu ayat. Kita baca dulu ayatnya. Nanti beliau akan hubungkan, dia terhubung dengan ayat yang mana. Dia dikaitkan dengan hadits yang mana. Berikutnya awkal jizyati, seperti ayat tentang jizyah di surah At-Taubah. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Itu ayat di surah apa? Surah At-Taubah. Ya. Tentang masalah jizyah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wassalawati hafidhu alaiha. Ayat tentang menjaga salat. Itu ayat di surah Al-Baqarah ya. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah seluruh salat dan salat pertengahan. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, wala amilina dhummaha ilaiha. Ayat wal amilina. Gabungkan kepadanya. Ini ayat tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Disebut di dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Ya, jadi ini 4 ayat. Perhatikan. Dhummaha ilaiha, gabungkan ayat yang terakhir ini kepada 3 sebelumnya. Nah, 4 ayat ini kalau dilihat kepada hadits Nabi, maka bisa dilihat ada yang kandungan mana yang dikhususkan. Ya, hadits itu apa? Hadits ma ubina fi ulaha khussa wa aidan khussa ma talaha. Ya, hadits tentang apa yang dibuang dari bangkai. Itu ada hadits ya, hadits Abu Sa'id riwayat Al-Hakim, ma ubina min hayyin fa huwa mayyit. Apa saja yang dipisahkan dari hewan hidup, maka yang terpisah dari hewan hidup ini hukumnya dihukum bangkai. Contoh misalnya ada ayam, ayam jantan, kemudian dia potong apa mahkotanya, ya maka ini dihitung apa? Dihitung bangkai. Ya. Atau misalnya dia kejar sapi, sapinya mengamuk. Ya, masih dalam keadaan hidup ditebas. Ya. Terpotong ekornya, maka ekornya ini dihitung apa? Dihitung bangkai. Jelas ya? Nah, itu kandungan dari hadis, sifatnya umum. Ya. Tapi kata penulis rahimahullah khussah. Dikhususkan. Iya. Itu dikhususkan kandungannya. Kenapa? Sebab ayat tadi kita sudah baca di surah An-Nahl, diperbolehkan untuk menggunakan kulit-kulit apa? Diperbolehkan menggunakan bulu-bulu hewan, rambutnya. Jadi kalau yang dicabut bulunya, rambutnya tidak ada masalah walaupun masih hidup. Domba misalnya, ya, kemudian digunduli, dikeluarkan bulunya, dipakai enggak ada masalah walaupun dombanya masih apa? Masih hidup, tidak dihitung sebagai bangkai. Sebab ayat mengkhususkan makna dari apa? Hah? Makna dari hadis. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, wa aidan khussa ma talaha liqaulihi umirtu an uqatila. Iya. Umirtu an uqatila ma lam yakun lima arattu qabila. Demikian pula hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadith riwayat Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai akhir ayat. Saya diperintah sampai akhir hadith. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan saya adalah Nabi Muhammad. Ini kan perintah memerangi semuanya. Iya kan? Tanpa ada perkecualian. Ini keumuman hadis dikhususkan oleh ayat. Ayat menjelaskan, ayat tentang jizya menjelaskan kalau kafirnya bayar jizya itu dilindungi apa? Dilindungi darahnya. Kalau dia bayar jizya dia tetap kafir, tidak mau masuk Islam, tapi dia tunduk kepada umat Islam, dia bayar upeti, iya, maka dia tidak diperangi. Ini mengkhususkan, mempersempit, memperkecualikan makna dari hadis. Baik. Kemudian berikutnya, wa khassatil baqiyatun nahya an hilis salati waz zakati lil ghani. Ya, dan yang terakhir ada dua ayat yang terakhir, yaitu ayat hafizul salawat dan ayat tentang wal amilina, itu dikhususkan oleh larangan. Ya. Dikhususkan pelarangan itu dari kehalalan salat. Nah, sekarang ketika Nabi bersabda, ya, apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari sholat di waktu terlarang, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, waktu terlarang ini asalnya masuk di dalamnya sholat lima waktu, Ya, jadi sekarang dari waktu terlarang, ketika matahari terbit. Ya kan? Tapi kalau seorang terlambat bangun sholat subuh, dia belum sholat subuh, dan matahari sedang terbit, dia tunggu matahari terbit baru sholat subuh, atau dia langsung sholat saja? Nah, saya kasih pertanyaan ya. Sekarang ada orang terlambat bangun sholat subuh, dia bangun, matahari sudah muncul sebagian. Ini waktu terlarang atau bukan? Waktu terlarang. Nah, sekarang ketika matahari muncul sebagian ini, dia langsung sholat subuh atau dia tunggu matahari terbit dulu baru sholat? Ya. Kalau kita ambil keumuman hadis larangan waktu terlarang, nggak boleh sholat. Sholat wajib pun tidak boleh. Kalau kita ambil keumuman larangan, tapi karena larangan hadis dikhususkan oleh ayat, ayat memerintah untuk pelaksanaan sholat wajib kapan saja untuk sholat wajib. Jelas ya? Maka ayat mengkhususkan kandungan dari hadis. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian berikutnya yang keempat tentang zakat. Ya. Ala amilina? Ya. Itu hanya sekedar contoh ya, tapi yang diinginkan ayat tentang zakat. Ya. Zakat itu adalah dihalalkan dan diberikan kepada 8 golongan. Tapi untuk orang yang jadi kalau diambil ya kepada apa namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahillu shadaqah lighani, tidak halal sedekah bagi orang yang kaya. Zakat tidak halal bagi orang yang kaya. Sekarang ambil zakat yang kaya, dia dapat zakat atau tidak? Saya tanya, ambil zakat yang kaya, dapat zakat atau tidak? Kalau dia ikuti hadis, tidak dapat zakat. Tapi kalau diikuti ayat, salah satu golongan yang dapat zakat adalah apa? Yang amil. Ya, dan memang ayat ini kandungannya lebih khusus. Dia mengkhususkan makna dari hadis. Jadi memang hadis ini dilarang orang kaya mengambil zakat itu kalau dia bukan amil. Kalau dia bukan apa? Amil. Kalau dia amil, dia kaya pun diberi. Sebab dia diberi karena memang upahnya dia mengelola zakat itu sebagai kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Wajar diberi dari zakat. Baik, ini 4 contoh disebut oleh Suyuti rahimahullah, hadis dikhususkan oleh ayat. Baik, ini jenis yang kelima. Ya, kelanjutannya insyaallah taala kita akan bahas nanti di sesi yang terakhir setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.